بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca kitab tafsir Sa'di. Kita masih di dalam surat Muhammad ayat 13 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم يرحمك الله. Kata Allah Azza wa Jalla, dan betapa banyak kampung yang kuat sekali, melebihi kampungmu wahai Rasul Allah, yang engkau telah dikeluarkan darinya. Betapa banyak negeri yang kuat melebihi kampung engkau, negeri engkau, yang engkau dikeluarkan darinya wahai Rasul Allah. Kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Fala nasira lahum, tiada seorang penolong pun buat mereka. Afaman kana ala bayyinati min rabbihi كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Apakah sama orang yang berada di atas kejelasan dan keterangan, عَلَى بَيِّنَةٍ, di atas kejelasan dari sisi Rabb-nya, sama seperti orang yang dihiasi amalan-amalan jeleknya dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, apa sama? Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Permisalan surga yang telah dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa, di dalam sorga itu terdapat sungai-sungai dari air yang tidak payau, asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalam sorga itu terdapat sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لِذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. Dan di dalam surga itu terdapat sungai-sungai khamar yang sangat lezat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. Dan di dalam surga itu terdapat sungai-sungai madu yang bersih, murni. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim. Dan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam surga itu berbagai macam jenis buah-buahan dan pengampunan dari sisi Rabb mereka. Apakah kondisi seperti ini sama? Kaman huwa khalidum finnar. Apakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka? wasuku ma'an hamima, dan dituangkan sebagai air minum buat mereka dari air yang mendidih panas. Faqatta'a am'a'ahum, maka air yang mendidih panas itu telah memutus usus-usus mereka. Wa minhum man yastami'u ilaika, dan di antara mereka ay kaum munafikin, ada orang yang mendengar kepada engkau, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kharaju min indika, di saat mereka keluar dari sisi engkau, qalu, mereka berucap, lilladzina utul ilma, terhadap orang yang diberikan ilmu, maksudnya para sahabat Nabi yang mendengar ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum munafikin mendengar. Tapi di saat mereka keluar dari sisi engkau wahai Rasul Allah, mereka berkata, ai bertanya, mencari pemahaman kepada orang yang telah diberikan ilmu, maksudnya para sahabat Nabi, madza qala anifa, apa toh yang dikatakan tadi, tak faham, tak memahami apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka-mereka itulah yang Allah telah tutup cetak hati-hati mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Walladzina tadau zadahum huda wa ataahum taqwahum, dan adapun orang yang telah berpetunjuk, Allah tambah buat mereka petunjuk, wa ataahum taqwahum, dan Allah mendatangi mereka dengan taqwahum ketakutan, wa ataahum, dan mendatangi mereka rasa takut mereka kepada Allah azza wa jalla. Mari kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Berkata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa kam min qaryatin min qural mukadzibin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika, betapa banyak daerah, negeri dari negeri-negeri para pendusta, orang-orang yang mendustakan para utusan Allah azza wa jalla, negeri-negeri itu kondisinya ashad, negeri yang kuat, ashad, negeri yang sangat tangguh dibanding dengan negerimu wahai Muhammad. Fil amwal, dari sisi harta benda mereka adalah negeri yang maju. Wal aulad, anak-anak. Wal a'wan, penolong, pembela. Wal abniyah, bangunan-bangunan. Wal alat, dan alat-alat, ya imma bercocok tanam, alat untuk berperang, alat untuk membangun, dan seterusnya, benar-benar berada di dalam kemajuan dan kekuatan. Namun karena penduduknya itu mendustakan para rasul, dengarkan, ahlaknahum, kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka, hina kadzabu rusulana, di saat mereka mendustakan utusan-utusan kami. Walam tufit fihimul mawa'idhu, tidak berguna dan tidak bermanfaat buat mereka wejangan-wejangan. Fala tajidu lahum nasira, dan anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan buat mereka itu seorang penolong. Walam tughni anhum quwwatuhum min adzabillahi syai'a, tidak berguna kekuatan mereka sedikit pun dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini negara atau negeri-negeri daerah yang kuat dan tangguh. Sekarang bisa diambil. Negeri-negeri kafir yang kuat dan tangguh. Sebentar. Akan hancur barakallahu fikum. Dengan bahasanya para ulama Syekh Saleh Fauzan. Bahwa kemajuan yang didapatkan oleh negara-negara kafir itu. Apabila tidak memiliki iman kepada Allah. Maka kemajuan itu akan bisa menjadi senjata makan tuan. Akan bisa menjadi senjata barakallahu fikum. Makan tuan mengobrak-abrik dan menghancurkan mereka sendiri. Karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ahlaknahum. Kata beliau. Fakaifa halu haula idu'afa. Ahli qaryatik idza akhrajuka an watanika wa kadzabuka wa aaduka wa anta afdalul mursalin wa khairul awwalin wal akhirin. Bagaimana kalau kondisi atau negeri yang kuat dan tangguh itu telah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kondisi mereka-mereka yang lemah ini? Penduduk negerimu, wahai Rasulullah, di saat mereka mengeluarkan engkau dari negerimu itu, dan di saat mereka mendustakan engkau dan memusuhi engkau, padahal engkau adalah utusan yang paling utama. Padahal engkau adalah terbaik al-awwalina wal-akhirin. Terbaik orang yang pertama dan terbaik orang yang terakhir. Berarti dialah yang paling terbaik. Alaysu bihaqqin bi ahaq min ghairihim bil ihlaqi wal uqubah? Bukankah mereka ini lebih patut dan lebih pantas untuk dibinasakan dan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla? Laula anna Allah Ta'ala ba'atha rasulahu bir rahmati wat ta'anni bil kulli kafirin wa jahidin. Kalaulah bukan Allah Azza wa Jalla mengutus beliau, kalaulah bukan Allah Azza wa Jalla telah mengutus rasulnya pembawa rahmat dan wat ta'anni, sabar penuh ta'anni, bil kulli kafir wa jahid, maka mereka akan lebih pantas untuk dihancurkan setiap orang kafir dan penentang tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini adalah sebuah hiburan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang mendustakan para rasul itu adalah orang-orang kuat, Allah binasakan dan Allah hancurkan. Nah, pengikutmu ini, atau yang menentang dan memusuhi, atau yang mendustakan engkau ini adalah du'afa. Orang-orang yang lemah sesungguhnya. Di saat mereka mengusir engkau dari negerimu. Di saat mereka mendustakan. Di saat mereka memusuhi engkau. Pertama, engkau adalah utusan yang paling afdal. Kedua, engkau adalah terbaik al-awwalina wal-akhirin. Bukankah mereka ini lebih patut dan lebih pantas untuk dibinasakan oleh Allah? Kalau bukan karena Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrahmati wa ta'anni, selesai urusan mereka seluruhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa kebenaran itu akan selalu menang. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Mungkin ada hari-hari ahlul haq itu akan kalah. Dan memang itu adalah sebuah ketentuan. Namun akhirnya kemenangan itu bersama al-haq dan ahlul haq. Kita lihat ke berikutnya. Qala rahimahullah, la yastawi man huwa ala basiratin min amri dinihi ilman wa amalan qad alima al-haqqa wattaba'ahu wa raja ma wa'adahu Allah li ahli al-haqq kaman huwa a'mal qalb qad rafada al-haqqa wa adallahu wattaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wa ma'a dhalik yara anna ma huwa 'alayhi min al-haqq fama ab'ada al-farq baina al-fariqayn wa ma a'zama at-tafawut baina at-ta'ifatayn ahli al-haqq wa ahli al-ghayb ahli al-haqq wa ahli al-ghayb. Kata beliau, tidak sama antara orang yang berada di atas ilmu tentang urusan agamanya, tidak sama. Ya, ala basirati min amri dinihi ilman wa amala. Dia telah mengerti al-haq, mengikuti kebenaran, mengharapkan apa yang Allah janjikan kepada ahlul haq, tidak akan sama dengan orang yang hatinya sudah buta. Orang yang menolak kebenaran dan Allah sesatkan dia, dan dia telah mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Namun kata beliau, bersamaan dengan itu, sudah begitu jauh dia tersesat, dia tetap menganggap dirinya itu benar, berada di atas al-haq. Ini catatan yang penting. Bahwa orang munafik di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, di saat dikatakan kepada mereka, kalian jangan melakukan pengerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah sedang melakukan perbaikan. Subhanallah. Sudah jelaskan kerusakan yang diperbuat oleh kaum munafikin. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan kalian melakukan pengerusakan, mereka menganggap dirinya tukang memperbaiki. Subhanallah. Manusia terjahat di muka bumi, Fir'aun la'natullah alaih, mengatakan barakallahu fikum tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahwa Musa yang melakukan pengerusakan. Wa ma arakum illa sabilar rasyad. Dan aku ini, kata Fir'aun, tidak menunjuki kalian, tidak membimbing kalian, tidak mengarahkan kalian kecuali kepada yang baik, kecuali kepada yang lurus. Ini penjahat kelas kakap, mengaku diri tukang memperbaiki. Sebaliknya, utusan Allah yang memperbaiki kondisi dituding menjadi tukang perusak. Lah kalau ada di masa sekarang ini seperti ini, ya itu dia. Ada ahlul bidah menganggap dia berada di atas al-haq, ya ada itu. Orang yang benar-benar berada di dalam kesalahan tapi mengatakan dia berada di atas al-haq, ada. Dan tentu orang yang seperti ini lebih sulit untuk kembali kepada kebenaran. Sulit. Untuk kembali barakallahu fikum kepada kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia menganggap dirinya, padahal dia berada di dalam kesalahan, tapi menganggap dirinya berada di atas al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka kata beliau, betapa jauh perbedaan antara dua kelompok tersebut. Betapa besar perbedaan antara dua golongan tersebut. perbedaan antara ahlul haq, yaitu orang yang berada di atas kebenaran dan orang yang berada di atas kesesatan. Jelas barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perbedaan antara keduanya. Kita langsungkan kata beliau. Matalul jannati allati wu'idal muttaqun ay allati a'addaha Allahu li'ibadihi alladhina taqaw sukhtahu wattaba'u ridwanahu annaha min na'tiha wa sifatiha al-jamilah. Permisalan surga yang Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang benar-benar menjaga diri dari murkanya Allah. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sifat-sifatnya yang indah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla surga tersebut, fiha anharum min ma'in ghairi asin, ay ghair mutaghayyir. Di dalamnya, di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang berasal dari air yang tidak payau, tidak berubah. La biwakhmin wala birihin muntina wala bihararatin wala bikuduratin bal huwa a'zabul miyahi wa asfaha wa atyabuha rihan wa aladzuha syarban. Kata beliau, air yang tidak berubah, apakah karena kotoran-kotoran atau karena bau yang busuk, atau mungkin karena panas airnya, tidak pula dengan noda-noda, bahkan airnya itu adalah sesejuk-sejuknya air bila diminum, sebersihnya air, sewangi-wangi baunya, paling wangi baunya, dan yang paling lezat untuk diminum. Fiha anharum min ma'in ghairi asid. Dua. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yaitu sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Bi hamudatin wala ghairiha. Tidak berubah karena dengan hamudah, masam. Ya, susu kalau antum biarkan ya, apa namanya, sehari saja setelah antum jadikan air atau susu apa saja, ya tampak dijaga di kulkas atau tentu akan berubah. Barakallahu fikum. Lah ini sungai loh. Sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Allahu Akbar. Wa anharum min khamril liddatil lisharibin. Dua, tiga. Kalau sekarang ketiga adalah sungai-sungai khamar yang sangat-sangat lezat rasanya bagi yang meminumnya. Sungai khamar. Dia akan sebutkan kalau khamar di dunia bagaimana. Yataladzazu yaltazzu biha liddatun azimah. Akan merasakan kelezatan dengan kelezatan yang besar. La kam khamri dunia. Tidak seperti khamar di dunia ini. Allati yakrahu madzaquha. Rasanya wis ndak enak. Ya. Lah bagaimana antum mau bilang enak? Barakallahu fikum. Poteng taruhlah. Poteng apa bahasa Sumbawanya poteng? Hah? Poteng juga. Bahasa Indonesianya apa, Aba Zauda? Hah? Tapi ya. Kalau baru dimasak jadi, wah lezatnya. Tapi kok dibiarkan? Ya sekian minggu, beberapa hari, berubah rasanya. Dibiarkan sampai pahit-pahit, lah itu yang bisa menjadikan flay. Ya flay, ya mabuk lah, barakallahu fikum. Jelek, itu salah satu contoh. Masih mendingan kalau itu dari tape lo ya. Bagaimana kalau bikinannya wong Hindu misalkan? Bikinannya apa? Yang di Ambon? Cap tikus apa cap monyet? Cap apa dia? Cap tikus ya? Apa? Hah? Tikus ya? Terus di Poso. Ya, Sofi di mana itu Sofi? Ambon juga. Sofi. Subhanallah, subhanallah. Ya. Beliau mengatakan barakallahu fikum wa tasda'ur ra'as, membikin pusing kepala. Ya. Wa tahulul aqla, sudah menghilangkan akal, menyesatkan akal, menghilangkan akal. Itu di dunia. Tetapi barakallahu fikum di akhirat Allah menyebutkan wa anharum min khamrin lidzatin lisyaribin. Bagaimana nanti? Kok ada khamar yang lezat dan enak nanti di dalam surga? Ada sungai dari khamar barakallahu fikum. Ya. Wa anharum min asalim musaffa. Dan keberikutnya sungai-sungai dari madu yang bersih barakallahu fikum. Bersih min syam'ihi. Ya, kalau bahasa Arabnya syam'ih kan lilin. Tapi kalau untuk perhatikan di madu itu ada yang memang ya barakallahu fikum, kalau misalkan di peras itu ada. Karena dulu kita memeras jadi kelihatan memang barakallahu fikum. Wasairi awsakhihi, dan semua kotoran-kotorannya. Tidak ada itu. Kapan? Nanti di surga. Madu Sumbawa asyik loh. Naam, asyik di dunia. Tapi besok itu bukan cuma botol-botolan sungai. Wa anhar min asalim musaffa. Sungai barakallahu fikum. Ya, jadi Allah menyebutkan bukan cuma satu nahrun, tetapi anhar, berarti sungai-sungai banyak. Ya, mau pilih yang mana nanti? Mau sungai madu ada, ya? Di dunia kan ada sungai madu ya. Sungai madunya cuma ada di Sumbawa, nggak ada di tempat yang lain. Sungai madu cuma ada di lingkungan pondok pesantren Imam Syafi'i. Jadi kalau antum mau perkenalkan nanti di sana ada sungai madu. Ya. Barakallahu fikum. Kata beliau, belum lagi ditambah nanti insyaallah. Ya. Naam. Walahum fiha min kulli thamarat. Min dakhil wa inab wa tuffah wa rumman wa utruj wa utrujah. Utraj watin wa ghairi dhalik mimma la nadhira lahu fid dunya fa hadzal mahbubul matlubu fad hasala lahum. Allahu akbar. Dan bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga segala macam bentuk thamarat, yaitu buah-buahan, korma. Ya, kalau di dunia kan kita menemukan berbagai macam jenis korma. Ya. Di surga tidak ada bandingnya. Wa inab, anggur, wa tufah, apel, wa rumman, delima, wa utraj, ya jenis apa namanya, buah limau, jeruk, utraj, wa tin, yaitu buah tin. Ya, kalau antum makan buah tin di dunia ini, ya memang kalau tidak terbiasa ya kurang. Ya, barakallahu fikum. Atau selainnya, dari apa yang tidak ada bandingannya di dunia. Semua yang dicintai, disukai, dan dicari, semuanya itu terwujud dan ada buat mereka, barakallahu fikum. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa maghfiratu min rabbihim, yazulu biha anhumul marhub, fahaula khairun am kaman huwa khalidun finnar allati ishtadda harruha wa tadha'afa 'adhabuha wa saqwa suqu fiha ma'an hamima ay haran jidda faqata'a am'ahum. Kemudian Allah berfirman, dan pengampunan dari sisi Rabb mereka hilang dengan semua itu segala apa yang mereka khawatirkan dan mereka takutkan. Orang-orang yang kondisinya seperti ini, apakah khairun fahaula khair, lebih baik, atau orang yang kekal di dalam neraka, neraka yang sangat panas, berlipat-lipat azabnya, dan mereka dituangkan, diberikan minum dari air yang panas mendidih, haron jidda, lalu kemudian memotong usus-usus mereka. Fasubhana man fawata bainad darain wal jazain wal amilaini wal amalain. Maha suci Allah yang telah membedakan antara dua negeri tersebut, yang telah membedakan antara dua imbalan, yang telah membedakan antara dua orang yang berkarya, membedakan antara amalan, dua amalan, amalan, amalan penduduk surga dan amalan penduduk neraka. Allahu Akbar. Yang kemudian keberikutnya beliau mengatakan, yaqulu ta'ala, wa minal munafikin may yastami'u ilayka ma taqulu istima'an la an qabulin wa inqiyadin bal mu'ridat qulubihim anhu. Allah berfirman, di antara orang-orang munafik ada yang mendengar kepada engkau apa yang engkau katakan, tapi cuma mendengar, tidak menerima, tidak ada jiwa kepatuhan, bahkan dengan hati yang menyimpang, menyeleweng. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, hatta idza kharaju min indika qalu lilladina utul ilma mustafhimin amma qulta wama sami'u mimma lam yakun lahum fihi raghbah madza qala anifa ay qariba. Maka di saat mereka keluar, orang-orang munafik itu, dari sisimu, mereka berkata, bertanya kepada orang-orang yang diberikan ilmu, ay para sahabat Nabi, apa toh yang sudah dikatakannya, amma qulta, tentang apa yang kau katakan. Wama sami'u, dan apa yang mereka dengar, mimma lam yakun lahum fihi raghbah, mereka mendengar sama sekali enggak punya kemauan, cuma mendengar saja. Apa katanya, apa toh yang dikatakan tadi, wa hadza fi ghayati dhammi lahum, ini adalah puncak celaan buat mereka. Fa innahum law kanu harisin 'alal khair la alqau ilaihi asma'ahum. Sesungguhnya mereka kalau benar-benar bersemangat atas kebaikan, niscaya mereka akan melemparkan alqau ilaihi asma'ahum. Mereka benar-benar menyodorkan pendengaran mereka, wa wa'athu qulubuhum, dan hati mereka memahami, wangqadat lahum jawarihuhum, dan organ-organ tubuh mereka itu patuh, walakinnahum biaksi hadihil hal. Namun kondisinya ternyata terbalik. Biaksi hadihil hal, terbalik dengan kondisi ini. Walihada qala, ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim ay khatama 'alayha wa sadda abwabal khair allati tasilu ilayha bisababi ittiba'ihim ahwa'ahum allati la yahwaun fiha illa al-batil. Kemudian beliau mengatakan, mereka-merekalah yang Allah telah tutup rapat hati-hati mereka. Allah tutup pintu-pintu kebaikan yang akan sampai allati tasilu ilaiha, yang menyampaikan mereka kepadanya disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak punya keinginan kecuali kepada kebatilan. Thumma bayyana halal muhtadin. Setelah itu Allah Azza wa Jalla terakhir, setelah itu Allah menjelaskan tentang kondisi orang yang mendapatkan petunjuk. Faqala, walladzina ihtadaw bil imani wal inqiyadi wattiba'i ma yurdillaha zadahum huda syukran minhu ta'ala ala dhalik. Adapun orang-orang yang berpetunjuk, yaitu orang-orang yang berhidayah dengan iman dan dengan kepatuhan mengikuti apa yang diridhai oleh Allah, Allah Azza wa Jalla menambah mereka petunjuk sebagai bentuk syukur Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dan wa atahum taqwahum ay waffaqahum lil khair, Allah berikan taufik kepada kebaikan. Wa hafizahum minasyarr, Allah jaga dan lindungi mereka dari kejelekan. Fadzalika fadzakara lil muhtadin jazaa'ain, al-'ilman nafi' wal 'amal as-shalih. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagi orang yang mendapatkan petunjuk itu dua imbalan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dimanapun kita bertemu dan berjumpa, bahwa orang yang berpetunjuk itu adalah orang yang memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan juga beramal-amal yang soleh. Supaya kita jangan selalu dibingungkan oleh penampilan-penampilan yang barakallahu fikum banyak kedustaan padanya. Apalagi kalau dia adalah ahlul ahwa'i wal bida'i. Mereka hidup penuh dengan kamuflase. Mereka hidup penuh dengan kesamaran barakallahu fikum. Maka ilmu agamalah yang akan menjadikan kita mampu untuk melihat, menilai orang-orang yang samar hidupnya dengan orang-orang yang wadih, jelas barakallahu fikum. Namun ingat bahwa ilmu nafi' itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Kemudian al-amalus salih itu benar-benar anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahasa lainnya adalah hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berilmu tetapi tidak punya atau tidak ilmu an-nafi'. Ada orang yang beramal tetapi tidak di atas kesolehan. Nah, dua jenis orang inilah sesungguhnya yang paling terdepan dalam menentang kebenaran, yaitu orang yang punya ilmu tetapi tidak diberkahi untuk mengamalkannya. Kedua, orang yang gemar beramal namun tidak punya dasar ilmu. Nah, dua orang inilah yang Allah sebutkan keluar dari siratul mustaqim, dan kedua jenis orang inilah yang benar-benar tampil untuk melakukan peperangan terhadap kebenaran. Ada orang yang berilmu tidak diberikan barokah untuk mengamalkan ilmunya. Ada orang yang berkarya, berbuat, beramal tanpa dasar ilmu. Barakallahu fikum. Nah, kedua golongan inilah dalam sepanjang masa yang terus tampil melakukan peperangan terhadap kebenaran. Loh, dia kan muridnya Syekh Fulan walaupun. Dia adalah muridnya Imam Fulan walaupun. Di saat kemudian, janganlah seluruh ilmunya pada bagian ilmu yang dimiliki tidak diamalkan, maka dia akan menjadi penentang pada ilmu yang tidak diamalkan itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita memiliki ilmu, ilmu nafi', dan di saat beramal, amal as-salih. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.